Ketika para pelaku transaksi melakukan akad jual beli, kontrak jual beli, maka apabila sudah terpenuhi rukun serta syarat-syarat untuk sahnya jual beli, maka berpindahlah kepemilikan harta yang ditukarkan oleh kedua belah pihak. Kalau seandainya pihak pembeli menyerahkan uang, maka uang tersebut berpindah kepada si penjual secara sah dalam Islam dan menjadi milik penjual. Dan begitu juga sebaliknya, barang yang tadinya milik penjual dengan adanya akad jual beli, maka sah menjadi milik pembeli dan halal pembeli untuk menggunakan barang tersebut. Nah, kemudian konsekuensi dari sahnya jual beli tersebut, maka tidak boleh salah satu pihak membatalkan transaksi tersebut sepihak. Ya. Kalau sudah terjadinya akad jual beli sah, maka berlakulah konsekuensi dari jual beli tadi yang sudah kita sebutkan. Maka salah satu pihak tidak bisa membatalkan sepihak. Dan tidak lagi dapat menarik dirinya untuk membatalkan tersebut. Dan ini ijma seluruh para ulama, ya, bahwa tidak bolehnya akad jual beli dibatalkan sepihak. Berdasarkan ayat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, tepatilah kesepakatan-kesepakatan yang kalian bikin, kontrak-kontrak yang kalian bikin. Jadi apapun bentuk kontraknya yang sudah disepakati dan persyaratan-persyaratan dalam kontrak tersebut, maka wajib ya kita untuk menepatinya. Dengan berpindahnya, dengan sahnya jual beli, maka kita tidak bisa lagi mengambil harta kita sepihak. Nah, tetapi ya, setelah kita mengetahui konsekuensi dari akad jual beli, tetapi Islam masih memberikan pilihan pembatalan, khiyar. Ya. Apa yang dimaksud dengan khiyar? Yaitu pihak yang melakukan transaksi berhak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut pada keadaan-keadaan yang sudah dijelaskan oleh syariat. Nah, jadi langkah pertama, ya, Islam menghukumi kalau sudah terjadi jual beli, yaitu berpindah kepemilikan, tidak sah salah satu yang membatalkan. Akan tetapi Islam masih memberikan ya, salah satu pihak untuk membatalkan dengan ketentuan-ketentuan yang akan kita sebutkan. Karena apa? Kenapa Islam masih memberikan hak khiyar, yaitu memilih meneruskan atau membatalkan transaksi yang sudah disepakati tadi? Dikarenakan Allah menciptakan kita, tabiat manusia tersebut, memiliki hati yang bolak-balik. Ya. Sehingga terkadang seseorang, apalagi kalau suatu perkara yang tergesa-gesa untuk memutuskannya, sering dia menyesali apa yang telah dilakukannya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan karena tabiat manusia tersebut terkadang setelah melakukan akad jual beli dia menyesali. Ya. Nah, inilah tabiat manusia. Sehingga kalau menyesal, ya, tentunya ini menyebabkan tidak tenangnya jiwa seorang tersebut. Sedangkan ya, di antara bentuk sarasa jual beli harus berdasarkan keridoan. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan. Kecuali dengan cara tukar-menukar antarodin. Berdasarkan keridoan. Nah, kalau seandainya tergesa-gesa, akhirnya menyesal, tentunya ini bisa menyebabkan tidak ridho. Ya. Maka Allah SWT masih memberikan kesempatan untuk membatalkan transaksi tersebut. Tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang akan diatur oleh Allah SWT supaya tidak merusak hukum asal dari sahnya jual beli. Yang mana kalau sudah sah berarti tidak bisa dibatalkan sepihak. Nah, jadi harus sesuai dengan itu. Maka di antara yang dibolehkan atau berhak salah satu pihak yang melakukan transaksi untuk membatalkan padahal sudah terjadi transaksi dengan syarat yang pertama dinamakan dengan khiyar majlis, yaitu pilihan untuk meneruskan atau membatalkan selagi penjual dan pembeli masih di tempat transaksi jual beli tersebut. Jadi selagi mereka berdua masih di tempat tersebut, belum keluar dari tempat transaksi, maka masih dibolehkan untuk membatalkan. Dan ini adalah hak. Artinya apa? Hak yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kalau diingkari oleh salah satu pihak, maka dia berarti berdosa. Ya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Memang Allah SWT masih membolehkan selagi penjual pembeli dalam tempat transaksi untuk membatalkan transaksi yang sudah ditandatangani atau yang sudah disetujui. Ya. Dan inilah yang dinamakan dengan khiyar majlis. Apa dalilnya? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa." Penjual dan pembeli berhak untuk melakukan khiyar, membatalkan transaksi. Di antara bentuk pilihannya adalah membatalkan transaksi. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Nah, inilah dalilnya yang ditentukan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah masih memberi kesempatan karena tabiat manusia tadi terkadang menyesal. Bisa jadi, ya, setelah dia pikir baik-baik, ternyata barang ini belum terlalu dibutuhkan. Ya. Atau karena tanpa berpikir panjang menjual barang tersebut. Ternyata setelah dia lakukan transaksi masih di tempat majelis, tiba-tiba ya, ternyata setelah dipikir ulang dia membutuhkan barang tersebut. Sehingga berhak dia untuk membatalkannya selagi masih di tempat transaksi. Dan wajib pihak yang lain harus menerima pembatalan tersebut. Ya. Karena inilah yang diberikan oleh syariat. Nah, ini tentunya ya. Kalau tanpa disepakati di awal untuk meniadakan khiyar majlis. Maksudnya ya, memang dari awal sebelum kesepakatan ini tidak ada persetujuan untuk menghilangkan khiyar majlis. Kalau seandainya disyaratkan di awal oleh para pihak yang melakukan transaksi untuk mengatakan di antara mereka persyaratannya bahwa jika sudah ditandatangan maka tidak bisa lagi dibatalkan, maka tentunya kesepakatan ini, persyaratan yang dibikin sebelum ke transaksi berlaku. Artinya apa? Begitu sudah ada tanda tangan, maka berlakulah syarat yang sudah disepakati tersebut. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Rasulullah SAW, al-muslimuna inda syurutihim. Orang-orang muslim tersebut wajib menepati melaksanakan persyaratan-persyaratan yang sudah dibikin. Di antara persyaratan yaitu menghilangkan hak pembatalan kalau sudah dilakukan tanda tangan transaksi. Nah, ini juga dibolehkan. Berikutnya, bagaimana seandainya transaksi tersebut dilakukan melalui media? Contohnya transaksi menggunakan telepon atau aplikasi online ya. Maka kapan batas akhir dari khiyar majlis tersebut? Kalau di suatu tempat, tentunya ketika salah seorang keluar dari tempat tersebut maka berakhirlah hak membatalkan bagi kedua belah pihak. Nah, bagaimana kalau seandainya permasalahan yang tadi kita sebutkan? Maka kasus yang menggunakan media yang tidak melakukan transaksi secara langsung, maka majma' fikih, ulama-ulama fikih sudah berkumpul yang diadakan oleh OKI dan memutuskan pada tahun 1990 bahwa batas akhirnya jika menggunakan media tadi, telepon atau aplikasi internet, yaitu waktu selama masih dalam terhubung percakapan telepon tersebut ya. Maka kalau sudah terputus telepon tersebut maka berakhirlah majelisnya. Atau transaksinya melalui media online, selagi mereka masih terhubung secara online maka masih dalam satu majelis. Kalau sudah keluar salah satunya maka terputuslah untuk hak membatalkan. Artinya apa? Kalau sudah diputuskan percakapan, tiba-tiba nelpon kembali, terus dia mengatakan, "Pak, mohon maaf, saya membatalkan transaksi tadi." Ya, maka boleh saja pihak yang lain tidak menerimanya. Ya, kenapa? Sudah selesai majelisnya. Tidak ada lagi hak bagi salah satu pihak untuk membatalkan. Maka berhak dia untuk tidak menerimanya. Nah, itulah tadi ketentuan yang pertama, yaitu selagi masih di dalam majelis transaksi. Yang kedua, khiyar itu hak pembatalan bagi kedua belah pihak dikenal dengan khiyar syarat. Apa yang dimaksud dengan khiyar syarat? Pembatalan dengan adanya persyaratan-persyaratan. Ya, contoh tadi yang sudah kita katakan di antara bentuk persyaratan bahwa dengan menghilangkan khiyar majlis dari awal maka berlaku persyaratan ini. Atau kalau ingin membatalkan, contoh dia ke syarat, dia mengatakan, beri saya waktu sampai besok kita melakukan transaksi, ya. Tapi di dalam transaksi tersebut ada klausul si kedua belah pihak berhak untuk membatalkan transaksi selama jangka waktu 24 jam misalkan, atau 2 hari, ya. Maka selama waktu yang disepakati berdua belah pihak, ya, padahal sudah tanda tangan, maka berhak salah satu pihak untuk membatalkannya, ya, karena adanya persyaratan yang sudah disepakati kedua belah pihak. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, wal muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin wajib melaksanakan syarat-syarat yang sudah disepakati. Ya, ini khiyar syarat. Nah, seberapa lama bolehnya persyaratan tersebut untuk membatalkan transaksi? Apakah boleh selama-lamanya? Yang mana kalau seandainya selama-lamanya, ini akan bertentangan dengan konsekuensi dari jual beli. Atau ya, yang mana konsekuensi jual beli itu berpindah kepemilikan. Sedangkan dengan adanya khiyar syarat ini, berarti belum, selama masih ada waktu tersebut, ya, jual belinya masih memungkinkan menjadi batal, tidak berpindah kepemilikannya. Nah, ini ada dua hal yang saling bertentangan. Atau ada jangka waktunya yang ditentukan syariat, misalkan hanya 3 hari atau hanya 1 minggu. Ya. Maka ternyata para ulama berbeda pendapat karena adanya dalil yang menyatakan hal tersebut, dan berbeda para ulama dalam memahami hadis tersebut. Maka pendapat yang pertama mengatakan khiyar syarat ini tidak boleh lebih dari 3 hari semenjak akad dilakukan. Batasan maksimal hanya 3 hari. Artinya, kalau sudah disyaratkan di awal 1 tahun misalkan berhak untuk kembalikan, maka otomatis ini tidak sah. Persyaratan ini tidak sah. Ya. Apa dalil pendapat pertama yang mengatakan batasnya hanya 3 hari? Disebabkan adanya hadis yang menjelaskan hal tersebut. Dari hadis-hadis ini hanya 3 hari. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa seorang sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia sering tertipu dalam melakukan transaksi jual beli. Penyebabnya disebutkan para ulama bahwa laki-laki ini mengalami luka dahulunya di bagian kepala. Ya. Terkena pedang, sehingga mengakibatkan berpengaruh pada daya pikirnya. Sehingga orang-orang memanfaatkan, ya, laki-laki ini dalam jual beli, sering ditipu. Maka dia mengadu pada Rasulullah SAW, saya sering ditipu karena lemah dalam berpikir. Maka apa kata Rasulullah SAW memberikan solusi bagi orang ini? Orang ini lemah berpikir, tapi dia butuh untuk kebutuhan-kebutuhannya, untuk supaya bisa menggunakan barang orang lain. Solusinya adalah dengan melakukan jual beli. Maka, ya, Islam memberikan kaidah bagi orang seperti ini supaya mereka tidak dizolimi orang lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idza anta bayata," kalau engkau melakukan transaksi jual beli, fakul, maka katakanlah kepada lawan transaksimu, la khilabata, jangan engkau menipu. Thumma anta fi kulli sil'atin ibta'taha bil khiyari thalatha layalin. Kemudian setelah terjadi jual beli, engkau berhak untuk membatalkan transaksi tersebut selagi masih lamanya 3 hari. Dalam waktu 3 hari engkau masih bisa kalau merasa ditipu untuk membatalkannya. Ya, kalau lebih dari itu maka tidak berhak lagi untuk membatalkan. Kalau sudah berlalu fa'in radita fa'amsik, sudah berlalu 3 hari engkau merasa tidak ditipu, maka berarti amsik. Berarti barang tersebut engkau pertahankan. Wa in sakhitta fardudha 'ala sahibaha. Kalau engkau merasa ditipu, maka kembalikan barang, minta uangmu. Ya. Nah, inilah memang dalam hadis ini disebutkan 3 hari. Apa konsekuensi dari pendapat ini? Maka tidak dibolehkan persyaratan-persyaratan pengembalian barang lebih dari 3 hari. Apalagi kalau misalkan garansi, disyaratkan garansi sampai berapa tahun? 1 tahun, bahkan ada yang 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun garansinya. Selagi dalam 10 tahun barang bisa dikembalikan. Ya, kalau merasa tertipu. Biasanya barang yang bergaransi ini tentu kualitasnya, harganya mahal dari barang yang tidak bergaransi. Dengan kelebihan nilai barang tersebut, apa yang didapatkannya? Kualitas barang tidak rusak selama jangka tersebut. Ya kan? Ternyata dia mengatakan barang kami bagus 10 tahun. Kalau 5 tahun kami kembalikan. Berarti ada persyaratan pembatalan selagi dalam masa 10 tahun tersebut. Nah, berdasarkan pendapat pertama tadi mengatakan apa? Ini tidak sah. Karena Nabi mengatakan apa? Hanya 3 hari maksimalnya. Disebutkan jelas dalam hadis 3 hari. Pendapat kedua mengatakan bahwa tidak ada batas maksimal lamanya pembatalan transaksi tersebut, pengembaliannya. Selama kedua belah pihak saling ridho. Selagi jelas waktunya. Ya, selagi disebutkan dalam khiyar syarat tersebut, jangka waktu pembatalan itu sampai kapan. Ya. Maka waktunya diserahkan kedua belah pihak untuk menyepakatinya. Ya. Kenapa? Dalilnya pertama bahwa sebagian barang untuk kita mengetahui baik dan tidak baiknya barang tersebut untuk yang kita butuhkan. Contohnya kita membutuhkan barang untuk transportasi. Kita tidak mengetahui baik dan tidak baiknya kecuali setelah melakukannya selama melewati beberapa waktu, dan itu lebih dari 3 hari misalkan. Ya, padahal kita sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Tetapi baru 2 tahun pakai ternyata kendaraan tersebut apa? Sudah mogok, sudah rusak. Nah ini sehingga apa? Memang barang-barang tersebut tahu bagusnya, manfaatnya tersebut bisa kita rasakan, bisa digunakan manfaatnya itu, ya, lebih dari 3 hari. Sehingga inilah dalil yang pertama. Karena memang barang itu sendiri, ya, tahu kualitasnya melebihi dari 3 hari. Kemudian bagaimana, ya, membantah hadis atau menjawab hadis Nabi tadi yang mengatakan 3 hari. Maka ulama yang membolehkan tentunya harus menjawab hadis tersebut, karena hadis tersebut hasan, dinyatakan hasan oleh Syalbani, artinya bisa jadikan hujah. Sedangkan Rasul mengatakan hanya 3 hari. Kenapa kita membolehkan lebih dari 3 hari selama ada batasan waktu yang jelas? Ya. Maka menjawab hadis ini bahwa bagi orang ini Nabi memberikan waktu 3 hari itu sudah tahu, sudah cukup bagi dia menentukan bahwa dia tertipu atau tidak tertipunya. Ya. Itu dalilnya. Jadi ini khusus 3 hari ini bahwa Nabi memberikan solusi bagi dia, ini sudah cukup bagi dia untuk menentukan dia tertipu atau tidak tertipu dengan barang. Tetapi kalau seandainya untuk orang lain tentu akan berbeda lagi untuk menghilangkan supaya dia tidak ditipu, tidak dimudharati dalam akad transaksi jual beli. Jadi penentuan waktu ini bukanlah ya berlaku umum. Jadi kondisional dilihat dari orangnya. Kemudian juga tadi membantah apa menjawab hadis ini karena di masa-masa itu alat-alat atau barang-barang diperjualbelikan tersebut dalam waktu 3 hari kita sudah mengetahui baik atau tidak baiknya. Tetapi seiring perkembangan zaman ya, maka sangat banyak barang tersebut yang butuh lebih dari 3 hari untuk mengetahui dia baik bagus atau tidak bagusnya. Wallahu ta'alam. Maka pendapat yang kuat ya, karena untuk mendapatkan keridhaan 2 belah pihak dan tujuan dari jual beli adalah untuk menggunakan barang untuk kebutuhan ya, maka ya dibolehkan lebih dari itu karena tujuan syariat mensyariatkan jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan dan untuk menghilangkan gharar dan untuk menghilangkan zalim pada orang itu dibutuhkan 3 hari. Kalau dibatas 3 hari ternyata ada kezaliman, tentunya ini bertentangan dengan syariat yang mana syariat Islam mengharamkan kezaliman. Ya. Allah mengharamkan berlaku zalim. Nah, kalau dengan waktu tertentu 3 hari sangat banyak terjadi kezaliman. Bisa jadi orang ini hanya 3 hari masih bagus barangnya, tapi begitu hari keempat, kelima rusak, tapi tidak bisa dia membatalkan. Nah, ini contohnya. Sehingga ya, lebih tepat, lebih kuat pendapat yang bolehkan selagi masih disepakati 2 belah pihak dan selagi jelas waktunya. Tapi kalau bagaimana kalau seandainya seumur hidup? Ya. Seumur hidup garansinya kami nerima kembalian seumur hidup. Maka ini bisa menyebabkan bertentangan dengan konsekuensi dari hukum asal jual beli. Yang mana konsekuensi kalau jual beli berpindahnya kepemilikan, tapi kalau seumur hidup atau ya seumur hidup, maka selama itu juga barang tidak berpindah-pindah. Ya. Maka ini artinya 2 hal yang saling bertentangan. Maka juga tidak dibolehkan yang kalau tanpa penentuan waktu ini bisa menyebabkan gharar. Ya, ketidakjelasan waktu transaksi tersebut berlakunya. Sehingga jual belinya gharar. Ya, tidak jelas kapan terjadinya jual beli berpindahnya kepemilikan. Sehingga gharar ini inilah pembahasan kita, yaitu Rasulullah SAW mengatakan diriakan dari sahabat Abu Hurairah, "Na Rasulullah SAW an bai'il gharar." Rasulullah SAW mengharamkan jual beli yang tidak jelas. Ya, artinya tidak jelas ini tidak jelas kapan berpindahnya kepemilikan. Maka ya bentuk-bentuk garansi tersebut persyaratannya batal. Persyaratannya itu batal. Tapi jual belinya sah atau tidak? Jual belinya sah. Yang batal hanya persyaratan penukaran seumur hidupnya itu yang batal. Artinya kalau batal apa? Tidak dianggap, tidak berlaku. Ya. Dia tidak berlaku. Kenapa? Karena hadis yang tadi kita sebutkan, wal muslimuna ala syurutum illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Ya. kecuali persyaratan yang tidak boleh dilakukan, dilaksanakan apabila apa? Mengharamkannya halal oleh syariat atau menghalalkan yang diharamkan oleh syariat. Yang diharamkan syariat itu ketidakjelasan dalam penentuan kapan berlakunya jual beli tersebut. Maka ini haram, ya, sehingga tidak menjadi halal. Maka otomatis apa? Batal persyaratannya, transaksi jual belinya sah. Apa dalil sahnya transaksi ini? Tapi persyaratannya yang batal. Ya, kalau batal berarti tidak berhak salah satu pihak mengatakan, oh ini masih, saya masih hidup, masih berhak untuk mengembalikan uang ini, mana uang saya? Maka tidak bisa begitu. Ya, maka tidak dianggap. Dalilnya yaitu Barirah, seorang budak wanita yang milik tuannya, sudah melakukan perjanjian bahwa Barirah ini dia akan mencicil dirinya untuk merdeka. Jadi dia membeli dirinya sendiri untuk merdeka. Tapi cara pembayarannya dengan mencicil kepada tuannya. Dan dia merasa kesulitan untuk mencicil. Nah ini dinamakan dengan mukatabah. Dan Barirah ini dia kesulitan untuk mencicil dan mengadu kepada Ummul Mukminin Aisyah. Maka Ummul Mukminin Aisyah mensyaratkan persyaratan, saya akan lunasi hargamu, tapi sebutkan pada tuanmu bahwa perwalian setelah kau merdeka milik saya. Perwalian yaitu apa? Ini adalah yang dalam Islam atau kebiasaan ketika itu, yaitu bagi orang yang memerdekakan budaknya. Sehingga apa? Seandainya budak ini meninggal dan tidak memiliki harta, tidak memiliki ahli waris, hartanya milik yang memerdekakannya. Bentuk rasa terima kasih karena tuannya lah telah merdekakannya. Disampaikanlah oleh Barirah pada tuannya, maka tuannya mengatakan, kami tidak mau. Walaupun engkau sudah lunas, perwalianmu milik kami. Ya. Kenapa? Kan kami yang mau menjualkanmu supaya merdeka. Ya. Tetapi Ummul Mukminin Aisyah, beliau yang membayarnya. Maka sebetulnya merdekakan siapa? Ummul Mukminin Aisyah. Ya, karena beliau membeli Barirah ini, berarti beliau memerdekakan, bukan tuannya. Tuan tersebut, ya, maka dengan cara jual beli. Tidak memerdekakan begitu saja. Tapi memerdekakan adalah Ummul Mukminin Aisyah. Maka Barirah pun menyampaikan kepada Ummul Mukminin Aisyah, dan ketika itu terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka diceritakanlah ya oleh Ummul Mukminin Aisyah kejadiannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun marah dan beliau mengatakan, "Ma balu aqwamin ishtaratu ma lam yujad fi kitabillah atau fi mamana?" Kenapa seorang mensyaratkan yang tidak ada persyaratannya dalam kitab Allah dan Quran? Artinya apa? Persyaratan-persyaratan yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Maka setiap persyaratan ya, kalau bertentangan dengan syariat Allah, kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, maka dia batil walaupun 100 persyaratan. Allah alam, saya lupa 100 atau 1000 ya, lupa saya dalam hadis tersebut. Maka sebanyak apapun persyaratan-persyaratan ibu jual beli, maka dia batal kalau seandainya bertentangan dengan hukum Islam. Setelah Rasulullah SAW menyebutkan persyaratannya batal, maka Nabi mengatakan apa? Bayarkan, belilah Barirah ini dan merdekakan, perwalian tetap milikmu. Ya. Artinya di sini apa? Nabi tetap mengatakan apa? Beli. Berarti jual belinya sah. Dan Nabi mengatakan perwalian tetap milikmu. Walaupun mereka mensyaratkan, persyaratan itu otomatis batal dan engkaulah memiliki perwalian. Nah, inilah dalilnya bahwa persyaratan-persyaratan yang tidak sesuai maka dia batal. Dan ini juga dalilnya, contohnya persyaratan adanya denda keterlambatan ketika kredit. Ya. Kita kredit membeli barang, kemudian penjualnya mengatakan kalau terlambat dari cicilan yang jatuh tempo, maka ada dendanya. Dendanya ini suatu yang diharamkan dalam Islam. Maka otomatis apa? Batal. Jual belinya sah atau tidak? Jual belinya sah. Persyaratannya itu yang batal. Maka tidak boleh, haram hukumnya pembeli tadi membayar denda tadi. Karena Allah perintahkan untuk berhenti. Wazaru ma baqi minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Artinya apa? Fantaha. Ya, berhentilah kata Allah Ta'ala terhadap yang diharamkan. Berikutnya, khiyar yang ketiga, pilihan untuk dua belah pihak untuk berhak untuk batalkan, yaitu apabila terdapat cacat. Nah, artinya berapa lama pun waktunya, walaupun misalkan sudah transaksi kita, ya, ternyata setelah satu tahun atau satu minggu, biasanya cacat ini berapa lama ya kita tanya? Tidak lama-lama juga kan tahunya kan? Mungkin ya sekitar 2 hari, 3 hari, oh ternyata cacat. Atau bahkan seringnya langsung ketahuan besoknya. Ya. Nah ternyata besoknya kita lihat, oh ternyata ada cacat. Ini tidak diketahui ketika transaksi. Ya. Maka berhak orang yang ya tidak mengetahui cacat tadi untuk membatalkannya. Ya inilah ya. Yang dalilnya apa? Hadisnya yang tadi kita sebutkan bahwa seorang tadi laki-laki tadi mengatakan apa? Nabi mengatakan la khilabata, jangan menipu. Jangan menipu artinya apa? Jangan adanya tipuan tidak jelas dalam transaksi ini. Kalau ada yang cacat dalam transaksi ini, tipuan, maka berhak Nabi mengatakan membatalkannya selama ada cacat tersebut. Nah inilah dalilnya khiyar cacat. Nah, kemudian di beberapa toko sering ada tertulis pada bukti pembayaran barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Ya. Apakah ini persyaratan ini kan persyaratan berlaku atau tidak? Nah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, maka persyaratan ini tidak berlaku kalau seandainya ada cacat. Ya. Jadi walaupun kita sudah transaksi, maka kita bawa pulang ternyata ada cacat, kita harus kembalikannya, berhak kita untuk kembalikannya. Maka persyaratan itu sendiri dalam Islam dia batal. Bagaimana kalau dia tidak mengembalikan? Maka dia yang kenapa? Di akhirat nanti dia akan bertanggungjawabkan cacat tersebut. Maka berhak pembeli tadi menuntutnya di akhirat nanti. Ya. Kebanyakan orang-orang yang menjual menipu tersebut dia tidak mau. Ya. Maka tidak apa tidak mau, maka di akhirat nanti dia akan bertanggung jawab, dihadapkan ya. Dihadapkan dan itu Allah akan mengadilinya. Tentu apa ketika itu tidak lagi ada uang, maka yang ada hanyalah amal soleh sebagai bekal kita. Maka amal solehnya diberikan kepada orang yang sudah ditipu. Nah ini yang harus kita pahami tentang hak pengembalian barang. Jangan sampai kita seorang muslim padahal ada cacat pada barang tersebut, kita tidak mau menerima pembatalan dari orang-orang yang sudah kita sebutkan tadi. Tapi bagaimana kalau memang tidak ada cacat? Ya. Memang tidak ada cacat barang tersebut dan tiba-tiba dia membalikan. Nah, maka boleh enggak persyaratan tadi? Boleh. Paham maksud saya? Memang tidak ada cacat, maka berlaku persyaratan tadi. Artinya siapa? Pihak pembeli tidak bisa mengembalikan barang. Ya, karena itu yang disepakati dua pihak. Ya. Tetapi ya, walaupun tidak ada cacat, tapi sudah ada juga persyaratan ataupun sudah berlalu waktu yang kita sebutkan, misalkan kita katakan tadi khiyar syaratnya selama seminggu, sudah hari ke-6 misalkan, tiba-tiba dia membatalkan, atau dia sudah keluar dari majelis, ya, sudah berlalu hak khiyar yang 3 tadi, tiba-tiba dia masih membatalkan, ya. Yang seringnya terjadi jual beli DP atau bail urban atau urban. Jual beli DP, nah, apakah dibolehkan dalam Islam? Terjadi perbedaan para ulama, pendapat yang kuat dibolehkan. Ya, artinya apa? DP tersebut menjadi milik penjual walaupun pembeli tidak, kalau dia membatalkan transaksi tersebut. Nah, ini yang pendapat yang kuat karena waktu kita singkat, saya tidak menjelaskan perbedaan para ulama. Nah, tapi seringnya pembeli ini minta apa? Uang yang dikembalikan. Iya kan? Kembalikan uang saya. Padahal tadi kita katakan ini perjualan, janjinya adalah jual beli DP. Ya, kalau DP itu menurut pendapat yang kuat adalah dibolehkan. Artinya hangus uangnya tersebut. Nah, sama dengan sudah berlalunya pembatalan waktu-waktu yang sudah kita serahkan tadi. Bagaimana kita sebagai penjual, kalau seandainya kita membatalkan, pertama, ya, berhak kita untuk tidak menerima pembatalannya. Artinya tidak berdosa kalau kita mengatakan tidak bisa, kan sudah berlalu, semua ketentuan syariat sudah selesai, sudah di dalam majelis atau tidak ada cacat atau persyaratan sudah habis waktunya, ya. Atau DP kamu yang batalkan sepihak, saya tidak mau membatalkan, ini dalam diri saya, maka dia tidak berdosa. Tetapi kalau dia mau menerima pembatalan dari pihak yang lain tadi, Allah menjanjikan dihapuskan pahala dosa-dosanya. Dan ini dinamakan dengan iqalah, pembatalan transaksi jual beli. Ya, mau menerima pembatalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man aqala musliman aqala Allah usratahu yaumal qiyamah." Siapa yang menerima pembatalan saudaranya dalam transaksi, ya, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya di akhirat nanti. Nah, ini adalah bentuk amal soleh, ya. Maka kalau kita tetap menerima pembatalannya, maka berarti kita sudah melakukan suatu kebaikan, ya. Nah, inilah akhlak serta hukum-hukum dalam transaksi jual beli, masalah pembatalan jual beli. Saya rasa cukup materi kita sampai di sini. Sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab. Silakan kalau ada yang ditanyakan atau diskusikan. Silakan. Kita membeli barang dan mana yang mana orang ini membeli barang ini dengan cara cicilan ribawi, bolehkah kita membeli barang tersebut? Ya, yeah. Karena kita sudah katakan tadi, ya, pendapat yang kuat dari para ulama, transaksi riba tersebut sah berpindah kepemilikan kepada si pembeli, tapi dia berdosa. Ya, wajib dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Kalau dia memang sah jadi milik dia, berarti sah juga dia memindah kepemilikan tersebut kepada orang lain. Boleh dia menjualnya kepada orang lain. Nah, misalkan dijualnya karena ingin tobat dari transaksi riba tersebut supaya mendapatkan uang, sehingga dia lunasi cicilan tadi, maka itu sah. Dan itu hukumnya halal. Wallahu Ta'ala alam. Silakan. Ya, silakan Pak. Ada asuransi. Mikrofonnya enggak ada ya. Keraskan lagi suaranya, Pak. Asuransi dan investasi. Terus? hukum asuransi itu boleh atau tidak, begitu. Hukum investasi dalam Islam boleh atau tidak. Maka dilihat asuransinya, ya. Kalau tidak ada unsur yang, karena pertanyaannya sangat luas, ini saya menjawabnya hanya secara umum juga. Kalau asuransi terdapat unsur ketidakjelasan, ghoror, ya, kemarin sebetulnya sudah kita jelaskan, asuransi yang konvensional itu diharamkan para ulama karena terdapat unsur ghorornya, tidak jelasnya, dan juga terdapat unsur ribanya, maka dia diharamkan. Tapi kalau asuransinya tidak ada unsur ketidakjelasan, ya, kemudian tidak ada unsur riba, contohnya takaful, ya, maka itu dibolehkan. Tentu itu berbeda antara asuransi A dan B, itu harus dilihat dari A sampai Z-nya bentuk prakteknya. Ini hukum secara umum. Jadi ada yang diharamkan, ada yang dibolehkan. Begitu juga investasi. Investasi itu ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Diharamkan apabila bertentangan dengan syariat Islam. Nah, Allah Ta'alam, kita lanjutkan setelah dikumandangkannya azan Isya. Jangan diremehkan dosa riba. Oh enggak Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anak kan saling ridho sama dia Ustaz. Yang murka Allah, antum saling ridho, yang murka Allah. Gara-gara antum ridho dengan yang haram, senang dengan yang haram. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Antum ridho? Hati-hati memang. Dosa riba ini termasuk dosa yang merajalela dan dianggap biasa. Dan di antara hal yang menunjukkan bahwasanya Allah dialah yang maha memberikan rezeki, Allah SWT telah menentukan rezeki bagi seluruh makhluknya sebelum mereka ada dan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila kita memahami dan petunjuk Allah SWT tentang masalah rezeki, niscaya keresahan, kegelisahan, ketakutan tentang masalah rezeki akan sirna dari diri seseorang. Ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, termasuk di antaranya adalah masalah arzak. Dan dialah Allah SWT yang maha memberikan rezeki. Sekarang jamaah, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW seakan-akan sudah terjadi. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar' amin halalin iktasabahu amin haram. Akan saya tentang satu masa orang enggak peduli hartanya dapat dari mana, dari yang halal atau dari yang haram. Hati-hati antum, daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka tempatnya. Kalau kita lihat di negeri kita, riba, dosa riba ini jamaah, na'udzubillah min dzalik. Jangan diremehkan dosa riba. Oh enggak Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anak kan saling ridho sama dia Ustaz. Yang murka Allah, antum saling ridho, yang murka Allah. Gara-gara antum ridho dengan yang haram, senang dengan yang haram. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Antum ridho? Hati-hati memang. Dosa riba ini termasuk dosa yang merajalela dan dianggap biasa. Dan di antara hal Ya, silakan. Ada yang lain? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah mendp barang yang sudah kita ingin membelinya. Tiba-tiba penjualnya membatalkan sepihak dua hari setelah itu. Maka bagaimana menurut Islam tentang transaksi seperti ini? Dengan adanya DP tersebut, maka sudah sah terjadi jual beli. Artinya apa? Barang tersebut sudah menjadi milik si pembeli. Ya, maka otomatis salah satu pihak tidak boleh membatalkan sepihak. Ya, maka kalau dibatalkan sepihak, maka pihak yang lain berhak untuk tidak menerimanya atau menerimanya dengan sedih sudah kita sebutkan. Kalau menerimanya, maka dia mendapatkan pahala ta'ala. Tapi dia juga tidak berdosa untuk tidak menerima pembatalan dari pihak yang lain. Nah, itu hukumnya. Ya, maka dengan pemilikan sudah berpindah, dengan walaupun yang DP tersebut itu sudah pemindah pemilikan. Pertanyaannya, apakah saya ambil uang yang 500 atau? Ya. Ya. Minta 200. Ya. Ya. Ya. Ya. Yang ditanyakan? Itu terserah Bapak pilihannya. Bertahan boleh dalam Islam tidak berdosa. Kalau menerima 100 juta saja dibatalkan, maka Bapak mendapat pahala yang besar di akhirat nanti. Ya. Bertahan pun tidak berdosa. Ya. Ya. Iya. Iya. Ya. Itu berhak, tidak berdosa. Wallahu ta'alam. Silakan ada yang lain? Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Pertanyaannya apa? Perjanjiannya barang diserahkan berapa bulan? Karena permasalahannya barang tidak diserahkan sesuai dengan kesepakatan gitu. Sehingga pembeli membatalkan saja. Ya. Atau apa tadi? Iya. Ya. Penjual, ya. Ya. Ya, yang ditanyakan itu memang Islam memberikan pilihan keduanya itu. Ternyata sepakatannya 1 bulan. Nah, 1 bulan tidak diserahkan, maka ketika itu si pembeli berhak untuk membatalkan atau meneruskan. Memang itu yang diberikan Islam. Nah, pilihannya salah satu, pilih oleh bapak yang mana maunya. Tidak dilarang dalam Islam. Kalau batalkan, minta semua uang tunai, ya, batalkan minta semua uang tunai. Atau bapak kalau masih berbaik hati, ya terima pembapa pengunduran barang dan bapak dapat pahala. Salah satu dipilih pun tidak berdosa. Maka dia nanti di akhirat berdosa. Ya. Saya rasa cukup, semoga ini bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.